kecilku terpahat buku oh namamu. Ku harap engkau tahu aku cinta padamu. Jangan kau pula jadikan gerimis mengundang kesudahan. Ku bimbang pada diri ini, suatu hari akan ditinggalkan. Mungkin kau juga tahu deritanya seorang insan, yang mana sebelum ini cukup sengsara. Moga cintamu pasti lahir dari hati suci, bukan rekaan manisan di sebalik ucapan. Ku harap biar berkekalan, cuma itu yang ku inginkan. Kuncilah pintu hatimu dengan kuat, jangan kau lepaskan. Setialah. Andai bulan bisa ngomong padamu, pasti kau pun tahu aku sungguh-sungguh. Memang banyak benar yang memimpiku, mujurlah aku pikirkan oh namamu. Aku juga tahu engkau banyak mimpi kasih. Andai bulan bisa ngomong padamu, pasti kau pun tahu aku sungguh-sungguh. Aku juga